sering ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Terus uniknya di surat Fatihah itu, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang benar. Itu bukan sirotoka, jalan jenengan, tapi sirotol ladzina an'amta. Sama sih ingat betul ketika Mbah Mun ngendikan Allah itu mboten saged ditiru. Wong Allah mboten dahar, mboten ngombe, mboten tidur. Sing saged ditiru niku nggih padha-padha manusa. Sehingga disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Maka dalam disiplin ilmu sanad itu sampai ada kalimat ekstrim, man ta'alama bila syekhin fasaihuhu setan. Itu tidak main-main ya. Artinya ketika orang lain menuduh dunia kiai katanya terlalu kayak kerajaan kecil, santri tidak pernah ngeritik, itu keliru. Sebetulnya memang aturan ilmu itu diantaranya untuk ilmu agama itu harus pakai apa? Sanad. Buktinya apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi untuk ngikuti jalan Allah niku harus ngikuti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Telah itu artinya finish. Finish itu artinya sudah meninggal. Sama sih ingat betul kalimatnya Mbah Mun, kalau kamu ngikuti orang, kalau ingin kebenarannya permanen, ya yang sudah meninggal. Sepotongan-potongan soleh dadakan ngeten kan enggak meyakinkan. Pas ngaji gayane kok wong soleh, engko mulai kumat meneh. Soleh meneh, kumat meneh, itu kan enggak meyakinkan. Istighfar ge nangis. Karek nonton dangdut ge nyesal. Terus apa ya, gak jelas no? Terus gak kasil maksiat ya nyesal, gak sa'il to'at gitu nyesal, itu nanti ikut partai wa'akhoruna atarafu bidhunubihim kholatu amalan sholiha wa'akhoruna wa sayi'ah. Jadi orang-orang zaman akhir itu nyampur aduk antara kebaikan dan keburukan. Baik sampean sering sholat shof awal itu ya baik, tapi ya anak sombongi. Maksudnya anak sombongi, aku sopok wani kok ngarep. Maksudnya itu ya ribet kan. Makanya ada wali, jadi wali itu karena kalau sholat itu di belakang. Alasannya aku izin mbek pangeran, sawane kok ngarep. Jadi ilmu itu macam-macam. Bapak Rian sering dawuh, nek ana wong istiqomah ngimami masjid itu ya apik. Tapi nek keseringan ya perkarane ambisi mau digenti. Jadi istiqomah itu nek keterusan itu ya dadi ambisi. Mulane gak jelas ngimami masjid terus iku istiqomah apa mau digenti. Artinya apa? Hidup ini gak jelas. Justru gak jelas itu bagus karena ketok manusane, napa? Ketok manusane. Sehingga dalam ilmu fikih itu lucu. Lo cerita wali-wali top. Abdullah bin Umar niku semadzhab dengan Abdullah bin Abbas. Mboten seneng urip tentang tanah haram. Ketika banyak ulama, banyak sahabat seneng hidup di tanah haram, alasannya salat di tanah haram itu seperti seribu napa? Salat. Tapi yang dipikir beliau bukan sholatnya, maksiat di tanah haram juga lipatannya sama. Maka rumahnya Abdullah bin Umar itu pas ning perbatasan. Nak sholat di bujone ning tanah haram, nak tukaran metu. Jadi ono area tukaran itu dikondisikan steril. Jadi masyhur itu. Jadi beliau nak lagi mesra di bujone wiridan ning tanah haram, nak tukaran metu sik. Baru tukaran. Secara meyakinkan karena di sehingga kita di Indonesia punya sisi yang luar biasa karena kita tidak maksiat di tanah haram. Jadi bisa saja kita ini orang keren karena tidak pernah maksiat di tanah haram. Apapun yang ora tau kaji ora tau umroh tambah keren karena enggak pernah maksiat di, karena banyak juga orang yang nangis di masjid haram jebule ngenes samunake sing elek bojoku tok. Roh wong Turki wayu, wong Pakistan wayu. Bareng roh bojone elek wireng pesek. Terus nangis, ya Allah, sakmono iki sing elek kok bojo-bojo. Nah, berhubung waya haji dikira itu religius, napa? No? Akhirnya sing wedok gak terima, sakmono iki ganteng kabeh sing elek kowe tok. Makanya di haji itu pangeran nyindir faman farada fihi nal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil had. Itu pakai fi ku ing dalem. Jadi potensi maksiat kalau haji itu fi. Justru pas haji itu pas potensi maksiat. Wong tengene matof niku nggon tawaf niku. Wis masyaallah wong ayu nggih pirang-pirang, wong ganteng nggih pirang-pirang. Terus mari geger mergo rebutan ngambung hajar macam-macam. Jadi kula suwun ijtihad. Ya napa ijtihad itu harus kita dengar. Jadi di antara mazhabnya ulama termasuk Abdul bin Abbas itu nempat di Thaif. Thaif itu dari Mekah 3 jam. Alasannya enggak ingin kalau terjadi apa-apa di tanah napa haram. Kita tahu Ibnu Abbas itu mengalami konflik politik dengan Abdul bin Zubair. Itu ekstrim betul konflik dua beliau. Akhirnya beliau milih di tanah haram. Wis tukaran-tukaran lah nak raning tanah haram. Maksudnya gremeng, mboten tukaran bacaan gremeng lah, gremeng sithik nak raning masjid haram. Artinya jangan kira orang di Indonesia terus ndak hebat. Ya hebat, punya sisi enggak maksiat di tanah haram. Ya misalnya sholat gak nguarep nang masjid haram, jebule sholatnya ya Allah sini-sini wong. Wis gak nguarep paling afdol, jebule paling keliru coba. Mulai takbir yo keliru plus udzon. Haji Indonesia nu nak sop awal niate rada elek. Sudah sih maca bismillah ta ora tau tak gua ngarep gitu. Menurut kula yang kesekian kali ditanya gitu. Dadi niate gua ngarep gua pengen ngetes sudah sih maca bismillah ta ora. Lha ngapa kowe ape salat apa ape udzon? Upantan-pantan. Aku krungu dhewe tau gua ngarep njen ra maca. Sing gua guri ora maca tapi lonton ora caku gua ngarep yo pengen krungu nyatane ora. Jadi gak ngarep, terus kedua niatnya itu balapan ngambung Hajar Aswad. Jadi sholatnya gak ngarep, sekali salam langsung melayu ngambung Hajar Aswad. Yubo niat tapi benar telek raro, tapi tidak semua yang di sofa awal itu niatnya baik. Tapi niat tidak baik itu kadang baik. Itu saking api aneh pangeran. Kulo kenangan cerita dari Mbah Mun yang paling saya kenang itu gini. Dulu wono santri nakal. Ya jane ora dulu tok saiki luwe akeh, tapi sawangane cerita kan kudu dulu karena sejarah itu syaratnya harus diomongkan dulu. Jane aku rada kecewa be sejarah itu dulu wono santri nakal lho saiki luwe. Luwe akeh. Niku kepengen nginceng ninge mergo ning wayu. Niku dhisik jarang ning sepedaan motor ngalor ngidul ning pasar Bangilan jarang. Dadi nek kepengen roh iku kudu dadi bakul banyu. Terus bakul banyu karena satu-satunya acara roh wong ayu kudu dadi bakul banyu nyamar. Bakul banyu ngisine ning jero jeding. Ya kadang ya roh ninge rajil baban macam-macam. Kiai ini wali, wali tenan mboten wali debutan, mun wali senior namun wali-wali betul. Nah, sampeyan iki dadi wali kan wis ra ono kuota wali, wis gelem ra gelem jumlahnya supaya tetap ada terus diangkat ngoten mawon wali-wali, wali-wali. Ini bertahun-tahun. Kiai ini ngerti, seneng rego digratisi, jika rego murah. Kiai ini ngerti, nak iku niat elek. Suatu saat gak ada perkembangan, santri ini mulai gremeng karena gak direspon. Diceluk bagi kiai ini. Kiai pintu anakku, kiai. Kue sholat di masjid haram, sof awal patang pulau dino jamaah gak sof awal. Kiai. Kok baru tak rapi anakku? Kiai. Seneng deh. Sholat. Hari pertama ya demi dapat istri, hari kedua terus. Suwe-suwe ku in ku nyaman. Betapa nikmatnya sujud, nikmati rukuk terus nyaman. Saking nyamane ku berkebutuhan sholat di shaf awal. Bukan karena cewek tadi. Bareng hari ke-40 diparani mbek kiai ini. Aja mulai tak rabekno. Loh. Mboten saged, Mbah. Jare nek wis sholat 40 dina tak rabek. Mboten sholat diterima untuk cawe tok. Mboten. Sebutan-sebutan, ngenyak uang, sholat jadi mau dijoli. Jadi orang gak bener itu kadang ya jadi bener. Jadi dari wali kadang daftarnya lewat bakul banyu. Terus kadang rodok-delok ngidok sidik-sidik. Tapi nak pangeran ngangkat kira kurang coro. Jadi wali kan ini. Akhirnya kiai ini sing nangis-nangis. Cung gelem lah, cung aku pedi mantu. Ini gak gelem-gelem tenan. Ngenyak uang, sholat jadi mau dijoli. Oh, itu luar biasa. Terus, malah ini ngaji. Terus ngaji talqinu fikri bahwa pada akhirnya, sing paling dhuwur teng hadhihi dar la ilaha illallah. Nah, saya punya trik, punya cara untuk sampean supaya la ilaha illallahnya itu sah. Sah dan meyakinkan. Nah, cara hakim itu sah dan kitab yang sering dibaca Mbah Mun, diantaranya untuk kalimat itu kitab Zadul Ma'ad. Iku nak nerang la ilaha illallah niku luar biasa. Itu kitab kesayangane Said Abdul Al Haddad. Beliau ngendikan di antara kitab kesukaan beliau selain Ihya itu kitab Zadul Ma'ad. Itu beliau kalau ngendikan bihadihi ya, maksudnya bihadil kalimah usisatis samawati wal ardh. Jadi langit bumi dibikin. Jadi beliau mulai berpikir pertama gini, surga. Surga dibikin dengan segala kemewahannya itu bagi yang tasdik liman shaddaqa bila ilaha illallah wa liman amana bila ilaha illallah. Neraka yang dibikin sebegitu ekstrim sampai anak wong dicemplungno ngenteni 70 tahun lagi ceblok. Wah, wis ora kebayang carane gawe. Entekno bego kan itu. Jadi barang nak diceblokno ning neraka iku cebloke nduk ngisor ngenteni pinten? 70 tahun. Makanya kemungkinan keluar dari neraka itu kecil. Naga untuk syafaat itu kecil. Wong wis ora iso kebayang kan? Itu pun diciptakan untuk yang menolak dalil. Jadi surga dibikin ya lihadil kalimah, neraka dibikin juga lihadil kalimah. Jadi hadil kalimah itu mizan, ini ukuran. Yang nerima masuk surga, yang menolak masuk neraka. Hisab juga gitu, ada hisab itu ya karena kalimat la ilaha illallah. Orang kafir itu nanti tidak dihisab. Nah cara Ibnul Qayyim, atau saya ngoten. Ulaikal ladzina kafaru bi ayatina wa rabbihim wa liqaihi fahabitas a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Ya lucu tuh, masuk Fir'aun dihisab. Kan sekarang rokok kan. Jadi hisab itu nanti itu yang gak jelas-jelas. Makanya sampai harus hati-hati, itu potensi dihisab. Jadi yang jelas itu ada hisab. Masuk kaji Nabi dihisab kan gak mungkin. Nabi Ibrahim masuk dihisab. Fir'aun masuk di... Karena yang jelas surganya gak dihisab, yang jelas nerakanya juga gak dihisab. Tapi nak sing pengajian yo teko, dangdutan yo teko lah ini ya. Ini yang itu. Ya itu hisab itu. Delok biskop yo bayar, mlebu masjid yo bayar. Dimana delok biskop 10.000, nak ning masjid 20.000. Itu ya hisab itu nanti. Jadi orang kafir yang karuan kafirnya itu istilah Quran fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Nah, artinya ada hisab juga tolok ukurnya la ilaha illallah. Terus wabiyadil kalimah bu isatir rusul. Karena kalimat ini rusul diutus. Rusul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Tapi setelah jadi tahlil, terus yang mau coba ngantuk, terus jumlahnya kakean kan, terus akhirnya gak sakral. Akhirnya la ilaha illallah dikomentari, suwi temen. Komen anak sing mimpin tahlil, suang tua, terkenal suwi lagi. Tahlil dimimpin mbah niki, sing guri mesti sambat. Wah suwi gue mesti. Itu kriminal kita, itu kesalahan kita. Kalimat yang harusnya jadi tolok ukur surga neraka itu ukurannya kalimat itu. Kemudian kita nganggap kalimat itu sebagai kalimat yang apa? Prop. Iku aja sampai ya. Makane kula suwun sing mimpin ben tahlil aja suwi-suwi. Bismillahirrahmanirrahim ben telu hadir terus bareng. Mundi wis niku semua ijazatnya hanya 3 kali. Itu kok dadi pirang-pirang niku. Tapi nak lailah ilah tolong gak hadir ya tak baleni neh jadi 6. Kok gak hadir? Jebule ping sewu pun gak hadir lah ini yang masalah. Terus kula waca ndak ini supaya sampean ngerti kalimat itu menjadi kualitasnya bagus ndak itu karena cara pandang. Itu tadi kalau sampean mikir surga dibikin semewah itu dengan fasilitas bidadari secantik itu, semuanya kelas A, itu ya bagi yang menerima lailah ilah. Neraka dibikin se-ekstrim itu juga bagi yang nolak. Jadi ini kalimat pembeda. Makanya kalimat tu hakin alihah nahya wa alihah namu. Terus wabiyah tu wa alihah. Ini jajah gini usum. Wabiyah tu wa alihah. Tren ini gini wa alihah tu wabiyah. Wabiyah ini pasal wa alihah. Enggak yang di sini umumnya wa. Alihah nahya wa alihah namut. Wa alihah tu wabiyah. Wa alihah tu wabiyah. Wah oh, berarti orang jelas prinsipnya, gak jelas. Jadi kula suwun Mbah Mun sepuh-sepuh niku fi akhiri hayati nu sering maos talqinu zikri. Karena memang beliau ingin di akhir hayatnya juga kita semua nanti di akhir hayatnya semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat ilmiah. Ya itu tadi dimulai kenapa surga dibikin untuk sing iman la ilaha illallah. Kenapa neraka dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Kemudian Rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Nanti ada azab ya karena menolak la ilaha illallah. Ada mafiroh karena yang terima la ilaha illallah. Makanya istighfar, kalau cara oleh istihad, niku istighfar itu setelah la ilaha illallah cara kalau oleh istihad. Di beberapa Indonesia itu tarekat punya istighfar dulu baru la ilaha illallah. Tapi banyak ulama yang berpendapat dibalik. La ilaha illallah dulu baru. Karena istighfar itu didengar Allah, itu setelah tauhidnya benar. Ini cara madzhabnya Abdul Hasan apa? Asyadili, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika ila hadil kalimah. Karena orang bisa dimaafkan itu berdasar kalimat la ilaha illallah. Misalnya begini ya. Orang kafir itu kafir terus sampai 70 tahun. Sekali melafadzkan la ilaha illallah itu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Artinya orang kafir itu belum pernah tahlil, belum pernah istighosan. Ya belum pernah istighfar, tapi sekali melafadzkan la ilaha illallah secara sah langsung yughfar lahum ma qad salaf. Berarti dulu mana la ilaha illallah sama istighfar untuk kepentingan dimaafkan Allah. La ilaha illallah cara madzhab Abdul Hasan Asy'ari karena alasannya wong kafir sing kafir wae tanpa istighfar asal kalimat la ilaha illallah benar langsung yughfar lahum ma qad salaf. Jadi cara pikirannya Abdul Hasan Asy'ari itu la ilaha illallah yang benar dan kamu baru istighfar. Nanti insya Allah pasti dimaafkan bi haqqi la ilaha illallah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika ay bi hadhil kalimah. Karena sahnya istighfar setelah kalimat ini sah. Itu orang kafir yang kafir berpuluh-puluh tahun itu langsung diberi bonus sama Allah yughfar lahum ma qad salah. Nah, ukuran iyan tahu pakai apa coba? Hei para wong kafir, nak kowe mendo sangka kekafiranmu. Ukurannya pakai apa? La ilaha illallah. Sekali la ilaha benar langsung yughfar lahum ma qad salah. Makanya ngendikane ya Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq beberapa lama arja ayatin fil Quran adalah qulil ladzina kafaru iyantaru yughfar lahum ma qad salah. Dikamane kan abet disiksa malaikat. Dewa wong kafir 70 tahun Gusti. Maca la ilaha pisan langsung jenengan sepuro. Mosok kula imam tahlil boten jenengan sepuro. Ya, tapi masalahnya nak malaikat ya. Tapi kowe golek wajib lah iku semari perkara iku. Semari masalah kan. Bersora ikhlas iku mulai masalah. Nak sing guri malah meneh, tapi kowe ngoceh lek lu ambek gremeng. Mergo kesuwen. Dan nak kesuwen wong gremeng sing dosa sing tahlil apa sing gremeng? Sing tahlil ya melok dosa mergo kesuwen, sing gremeng dosa wong kalimat thayyibah kok digremengi. Nah, terus no sing ngundang malah dosa pisan ribet kan. Ya ora ana fikih ngene ya ora ana. Maksude kula crito daripada rawan dosa ya mendingan la ilaha illallah sing ora grem. Carane piye? Sing mimpin ya sing fase sing cepet. Yen iso apa? Oh teng desa kula anggere muni tahlil mimpin Gus Pak Suwana kabeh. Mesti cepet, dijamin mesti cepet. Kula ya sering ngomong, aku cepet lah luwe mandi sing suwi ya. Mergo suwi mari dosa gremeng ya perkara-perkara. Nah kiai-kiai kan dosungkan wae kula. Nah nang adat masyarakat kan nggih sampe Gus sampe anak kiai kan sungkan tadi ya. Kiai-kiai sing tua-tua kira melok cepet. Dan ini harus dielmoni. Saya ulang lagi ya. Sebetulnya dalam thariqah syadziliyah itu la ilaha illallah dulu baru istighfar. Alasannya apa? Sihatul istighfar itu ba'da sihati la ilaha illallah. Jadi dia bawa ke qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Saiki intiha anil kufri, berhenti kekafiran dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Dan Allah ngendikan fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika ay bi hadzal kalimat. Artinya gini, bisa saja istighfar kita itu tidak didengar Allah karena tauhid kita tidak pernah benar. Mau ngelafat notok tapi tauhidnya tidak benar. Maka terus dibulutuh kan latihan-latihan dari ahlul ilmi. Misalnya kayak Imam Sanusi, kayak Imam Asy'ari. Itu pelatihan-pelatihan la ilaha illallah dengan pemaknaan yang luar biasa. Misalnya begini, ambil saja la ilaha illallah itu dengan makna seperti ini. Tidak ada sesuatu yang mewujud kecuali disebabkan oleh yang super mewujud. Alam raya ini, langit bumi ini kadung berstatus mewujud. Kan enggak mungkin yang mewujud diciptakan yang tiada. Nah ngono hadhil mawjudat kholakoha wajibul wujud. Lah wajibul wujud ini yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kualitas Anda iman itu lebih tinggi. Selama ini kan enggak? Orang ada pangeran kecuali Allah. Terus Allah itu yang siapa? Ya Allah yang siapa itu harus kamu berani mensifati. Allah belum pernah menceritakan dirinya di Quran kecuali beliau dia mensifati zatnya. Saya adalah sing khalaqas samawati wal ardha misalnya. Saya adalah zat yang begini begini begini. Karena itu dengan cara itu bisa dikenali. Ya, dengan cara itu bisa dikenali. Makanya Allah itu harus kita kenali yaitu lewat ma'rifatullah. Ibadah tertinggi adalah ma'rifat. Ya caranya ma'rifat tadi dimulai, gak mungkin alam raya ini kemudian diciptakan oleh Al-Adam, sesuatu yang tidak ada. Pasti yang namanya maujudat diciptakan yang maujud. Karena maujud ini maujud pencipta harus super. Lah super itu bahasa Arabnya wajibul wujud. Karena pencipta harus awal. Gak mungkin Fir'aun itu Tuhan lahirnya di bumi. Berarti dulu buminya ketimbang Fir'aunnya. Tuhan-Tuhan yang lain juga begitu. Masa dulu buminya ketimbang Tuhannya. Makanya Allah pasti Tuhan betul. Karena bersifat awal. Bersifat qadim. Nah kalau kamu mulai latihan gitu, iman kamu itu bil bayyinah. Dan syaratnya iman yang benar adalah bil bayyinah. Bayyinah itu jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan diri, kul inni ala bayyinatim mir rabbi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi kamu harus punya otoritatif kebenaran sing sampai welo-welo. Welo-welo itu layak balus syakka wal irtiyab. Sudah enggak bisa ragu lagi. Nah saya khawatir kalau kita sudah tidak ngaji seperti ini, la ilaha illallah itu mau rutinitas. Pemenang nak kasiat ribet meneng. Nak diwaca sewu kasiat tinggi ini, nak diwaca orang sewu kasiat. Wah itu ngawur lek. Saya itu kemarin ketemu banyak orang pinter lah di Jogja. Itu saya cerita. Mereka tanya saya, Gus kenapa engkau jarang berdoa? Saya bilang saya itu sering berdoa, cuma mungkin anda tidak tahu kata saya. Doa itu syaratnya harus setelah sihatil iman, imannya itu benar. Dulu ketika Gerwani itu kampanye komunis itu gitu, anak-anak kecil disuruh memejamkan mata, ayo kamu minta permen sama Tuhan. Ternyata gak dapat permen, suruh memejamkan mata lagi, coba minta sama bu guru, terus dikasih apa? Permen. Oh berarti yang ada bu guru bukan Tuhan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini Islam ya, Islam ini kamu jual dengan doa, kemudian doa dipakai tolok ukur Islam benar apa enggak, habis kamu. Banyak orang ingin jadi kapolri, jadi gubernur, jadi apa, semundang orang-orang kondungo. Terus nyongoni akeh gak mandi, kamu mesti dihujat deh. Dan sing dungo yang ngerti nak ramandi, potongan wong seneng duit itu kan insya Allah ramandi lah kan kira-kira gitu. Jadi korbannya itu Islam kalau terus-menerus doa yang dipakai apa? Transaksi. Maka doa itu nomor 2 atau 3. Nomor 1 itu ya iman tadi, ma'rifatullah itu nomor 1. Bukan doa, karena kalau doa dijadikan nomor 1, takutnya itu dipakai ukuran. Makanya ketika orang kafir minta sama Nabi, minta itu ya bahasa Arabnya doa. Untuk mengubah Mekah jadi begini, untuk mengubah Mekah jadi makmur, jadi ada sungainya, roh. Nabi gak mau. Padahal Nabi kalau doa pasti mustajab apa enggak. Tapi andekan itu diturutin, maka ukuran iman selalu pakai doa. Dan itu bahaya jangka panjang. Karena Nabi Perso pengganti beliau-beliau kamu-kamu yang nanti doanya enggak mandi. Itu bahaya, itu enggak prospek cara hitung-hitungan. Iya nak zaman Nabi, dongo mesti mandi. Nah, ketika era sampean, dia nak kiai tenan pak. Kalau dongo ada sugeh, nak ada sugeh kira kiai. Kan ribet. Mungkin dewe kiai ada sugeh, kan ribet kan. Maka kita sebagai ulama itu punya hitung-hitungan. Nah beda dengan pakai ma'rifatullah. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Orang kafir itu dulu ngukur kebenaran Muhammad. Mereka tentu manggilnya Muhammad. Muhammad kalau kamu mengklaim bahwa orang mati bisa hidup lagi, coba mbah-mbah kamu yang sudah mati bangunkan. Kalau bisa berarti kamu benar, kalau enggak ya enggak. Pertanyaannya itu yang faktu bi abaina in kuntum apa? Sodikin. Pertanyaannya ngukur kebenaran dengan cara itu yang bikin standar siapa? Nah, Nabi itu sempat terdesak karena itu dipakai ukuran. Tapi kalau pakai ilmu mantek, jawabannya lebih gampang. Ngukur kebenaran dengan cara itu versi siapa? Versi saya. Kamu benar itu kalau bisa membangkitkan orang mati. Terus jari Nabi, ya kalau versi kamu ya kamu yang membangkitkan, nanti ditanya bareng-bareng. Loh ini kan kita seperti itu, kan kita sering. Artinya apa? Islam ini yang bisa mengawal hanya ilmu. Doa itu nomor 2, yang bisa mengawal Islam hanya fa'lam, harus ilmu. Annahu la ilaha illallah. Ketika orang kafir lo tanya, Muhammad kalau kamu rasul betul, fasayir jibala Mekah. Jibalu Mekah kamu jalankan kemudian jadi emas. Dan orang-orang yang mati bangkitkan. Kemudian kita tanya, adinuka hakun amla, agamamu benar apa enggak? Nabi andikan minta kira-kira dituruti Allah apa enggak? Pasti dituruti. Tapi masalahnya, masa menunggu itu? Masa Allah menjadi Tuhan nunggu itu? Allah selalu Tuhan, baik orang percaya atau tidak. Makanya Allah tidak mau nuruti. Karena itu jadi problem jangka panjang. Iya kalau Nabi mustajab doanya terus era umatnya seperti ini. Sing kiai ini bedino dalail ora mesti mandi dongane. Kuwi sasing tirakat lah ora mesti mandi dongane. Nak bab donga niku padha wae lah. Misale mesti mandi nak wong waras mesti dinggo donga husnul khotimah ora dinggo golek sugih. Kuwi mesti amatir. Lah masalahe nak dinggo husnul khotimah bagi mereka yang kedonyan ya gak ngefek, dianggap tidak prospek. Panjang kan? Makanya itu pinternya Nabi nomor satu itu al ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah raki wastaghfir li dzambi. Jermane kula suwon kenapa ini cerita Mbah Mun, kenapa akhir-akhir beliau sering talqinu zikri, sering melatih zikir. Itu sirinya diantaranya bahwa kalimat ini harus menjadi kalimat super. Kalimat sing alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats atau wa biha nub'ats insyaallah taala minal. Ya itu tadi, kita-kita sebagai kiai itu ikut-ikut menjaga ini. Jangan sampai kalimat ini membosankan. Tahlile suwi, rabar-bar, segitu, ono sing nyo'al la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lane kurang panjang, waqaf taura, terus panjang. Ini alhamdulillah kesyukur, sampun rawuh. Tetes kula suwun lah bahwa agama ini dimulai hatta ta'tiyahumul bayyin. Jadi sesuatunya harus benar-benar sampai jelas. Jadi kalau terusakan gitu, terus orientasi para ulama dulu itu cara menerangkan la ilaha illallah itu sampai difahami an bayyinatin. Makanya semua nabi memaklumatkan diri kul inni ala bayyinatin mir rabbi. Sampai di situ. Dan semua cerita-cerita di tafsir Jalalain di apa-apa itu ukuran kebenaran itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun faqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Monggo. Maka semua kita itu harus punya kecakapan untuk merangkai dalil. Kula gadah pengalaman saking kitab-kitab turas, kitab-kitab dulu. Itu ketika beberapa ulama ditanya imanul muqallid, imannya orang yang monggo Pak Fatah. Temu iki mon jujur kula. Kula cerita sedikit. Dulu ketika ulama-ulama dulu berdebat tentang apakah imanul muqallid, imannya orang yang tidak bisa berargumentasi tentang Tuhan itu diterima apa enggak? Rata-rata ahli sunnah bilang diterima, tapi tetap dengan catatan itu potensi goyah. Itkul luman qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlumin tertiti. Tapi ternyata ulama-ulama itu prakteknya juga mengajari masyarakat supaya ada sedikit dalil atau kepastian logika. Masyhur itu ulama dulu ketika tanya orang-orang Arab, orang-orang desa, ya Arabi, bima arafta rabbak? Kamu kok tahu kalau Tuhan itu ada itu gimana? Jawabannya mereka meyakinkan. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Ana tletonge sapi ya mesti ana sapi ini ono asarul agam artinya ono tipa ewang liwat ya mesti ono sing liwat sehingga itu sudah dianggap cukup kalau ada makhluk ya ada khalik. Artinya terus menjadi gampang ketika Allah ngendikan misalnya amkhuliku min huiri syai'in mosok hadihil makhlukot sing maujudat kemudian kholakuhal adam itu kan gak ketemu akal. Maka termasuk kekaguman saya sama kitab Fathul Bari sarahnya Bukhari itu ngendikane wa hadza sing inda ahli mantak yusamma iltizadan aqliyan, bahwa agama ini harus ada kenyamanan secara akal. Kalau Nabi membahasakan wajada halawatal apa iman. Iman yang manis itu misalnya kita profesor, kita ilmuwan, kita seorang yang top, yang paling cerdas di dunia. Kemudian kamu secara agama didogma oleh pimpinan agama kamu. Kebetulan pimpinan agama kamu misalnya komunis. Terus diberi ajaran misalnya hadzihil maujudat khalaqahal adam. yang wujud ini diciptakan ketiadaan. Kan mungkin profesor lah mesti stres. Piye wong Adam kok ciri utama ketiadaan ya layu asiru saya tidak ngefek. Bandingkan dengan misalnya kita goblok lah, petani lah, wis wong paling goblok lah misalnya. Diajari bumi ki ono mbah wonten, terus sing gawe bumi ono ya ono wong barange ono kok sing gawe ra ono. Lebih gampang, itu cara Fathul Bari. Hadat din itu mudah sekali, sahlah koriba. Kalau dalam baca Said Abdul Haddad itu, hadil kalimah sahlah koriba. Sahlah koriba itu enak difahami, karena ya sudahlah, kalau hadil mawujudat ya khalaqu hal mawujud. Berhubung mawujud ini mawujud khalik, ya wajibul wujud, kira-kira mawujud super lah, atau kausa prima atau apa. Jadi segampang itu, lama menerangkan tauhid. Nah khawatir saya kalau penjelasan seperti ini sudah hilang terus wau wong takok kasihate nak maca sakmene paket ngene nak sakmene paket ngene. Lah nak ramandi terus mental. Jute lek Allah ya ngobos. Nah ini kan jadi tersangka. Makanya saya tadi bilang saya berkali-kali saya belajar tauhid, belajar ilmu mantek, itu kepentingan saya hanya satu. Supaya orang familiar dengan logika la ilaha illallah. Itu tadi mulai yang pelatihan kelas ringan, yaitu tadi al-ba'aratu tadullu alal kair wa asarul akdam yadullu alal masir, sampai pelatihan yang agak berat, tapi sebenarnya tidak berat-berat banget, karena tadi amkhuliku min huiri sayin, masa kalian semua yang sebegini hebat mau judat, kemudian kamu disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Waliku mbok sampean profesor lah iku sering logika wong barang ra ono kok nyebabno akdam yadullu alal masir. Jadi ono teledong ya mesti ono sapi ini. Ono tipak tracaane tak kaki ya berarti ono wasing barli liwat. Artinya hadil alam ini atharun min athari kudratil. Sekolah suwun kula wau mun maca sanad talqinul dzikri dari Mbah Mun, dan saya berharap kita ini saling menopang. Makanya saya Gus Yofur itu sering belajar mantek sampai belajar usul fikih, karena gak bisa, kita tanpa ditopang ilmu-ilmu seperti itu gak bisa, karena banyak khurafat, banyak syubhat. Termasuk penumpang paling gampang adalah Anda berislam secara senang, secara ceria, supaya tidak kepikiran nyuwun sewu pindah agama atau pindah ke yang macam-macam. Makanya diantara rumusnya Islam itu rodi itu billahi robba, rodi itu puas. Sampai cari di kamus, ridho itu puas, marem. Ojo mbok maca di pangeran Allah pah-pah. Makanya kalau berharap jenengan jangan sering berdoa, nanti gampang kecewa. Karena potensi tidak mandinya lebih tinggi gitu loh. Jadi pokoknya seneng pangeran. Pangeran ku sapa sing gawe langit bumi, sing ngekek oksigen ora usah bayar. Sing aku elek lah ya payu rabi. Nyifati pangeran sing wis-wis terjadi. Ora usah bayangno. Wah aku njaluk dadi bupati ya ora njaluk suke ribet. Lho kulo ora kecelok wong alim, mboten nate nyifat donga nemen-nemen. Sing wis kliwat ya. Ngaku ya wong narukan nyatane payu rabi. Umumé wong di mobil kuwi di mobil. Umumnya wong bingung ya sering melok bingung, sudah lah sebetulnya. Lho kok sampean kok ratop ya coba. Wong melarat sekolah ya ora tamat, ya tetap oleh menghirup napa oksigen. Presiden seneng jadi presiden, kowe ngopi untuk utangan ya wis semenang. Semula ra diusir bojo ya wis semenang. Sebenarnya seneng itu gampang. Mbok yo nyifati pangeran sing wis gampang-gampang lah, kayak di Quran-Quran itu nyifati Allah itu alhamdulillah alladzi atamani wa saqani. Aku semelarat lah nyatane kelar mangan. Ya sudah yang gampang-gampang. Lah sampean ndak kakean donga ben sugih. Kula bolak-balik cerita, kula nanti didelani wong elek. Rayu elek sowan kula. Kula kenangan terbaik saya dadi kiai ngene. Gus kula dongakno dadi sugih. Tenane, Mbak. Nggih, tak critakno. Nak bojomu iku sugih. Sing pertama ditoto apa? Omah, Gus, ya omah ditoto. Suwe-suwe mobil ditoto Alphard. Terakhir sing dievaluasi ku sampean. Omah wis apik, mobil wis apik. Sing elek apa? Bojomu mesti sampean kena evaluasi. Ku wis mesti ya. Akhire srasito ku srasito. Dadi kula nu nate buli tiyang terbaik lah. Kenangan saya terbaik jadi kiai ini gini. Akhire iya, Gus. Kan gak mungkin omah suwe apik, mobil wis apik. Coba yang kamu evaluasi apa tuh? Mulai artinya sudahlah, tidak usah kepengen itu dikurangi lah. Hubungan kita dengan Allah itu mensifati itu insya Allah pasti lebih indah. Ya misalnya kita Islam ya alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula Sudah, tapi sekali sampean mikir, tak rewangi Islam yo mesti mlebu swarga. Oh, mesti kena was-was setan, tak jamin. Tak rewangi salat yo mesti swarga. Tapi nak sampean alhamdulillahilladzi ja'alana minas sajidin wasakirin aman. Maka alhamdulillah itu kalimat paling keren. Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pokoke ngoten. Surip ora usah kakek jalu. Karena potensi ndak mandi itu tinggi. Sampean ndak kutub, ndak ahdal, ndak abdal, ndak apa saja. Is dungo is umume wong-wong lah. Dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hasanah go pi artine pokoke hasanah. Pokoke hasanah fil akhirati yo. Hasanah senara iso hasanah ya rabi jaido jenenge hasanah pokoke sementing. Karena kula niku pengalaman dadi kiai, suanger wong kok kakean donga iki mesti kakean ngeluh. Ya karena potensinya ndak mandi. Jejel sampean donga apa jejel. Selama ini kan njuk mapan yo ora tau mapan. Njuk sugih yo prakus wis diparingi cara pangeran wis maringi jebule sampean ingin lep. Makanya saya mohon sekali, jadi hubungan dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqullaha la'allakum tashkur. Jadi takwa itu supaya ke derajat syukur. Karena tadi lah cobalah dilatih. Saya pernah ngecek orang yang sekarang dugem menikmati maksiat dengan orang yang takwa mensyukuri tidak maksiat, itu nikmatnya itu masih tinggi nikmatnya orang yang syukur karena berhasil meninggalkan maksiat. Makanya kamu yang syukur bengis-bengis radif duwe ning kamar wudu bariku nglamun cucu esok yus alhamdulillah gak maksiat. Sekarang usah bayangno terus tahajud qiyamul lail iku wis para habae para ulama wis kowe ramah kome lah seperti itu. Suka ramah kome. Tangi turu seradan tempire wis alhamdulillah. Pokoke sing gampang-gampang. Dan itu memang ajarannya Nabi. Jadi Nabi itu kalau bikin ajaran itu orang sing asbaha aminan fi sirbi sokoe mu'afan fi badani indahu kutu yaumi faka'anna makhizat lahu dunya bi khadafiriha. Jadi tapi bayangkan hidup man asbaha aminan fi sirbi ngontrak ya radiusir sing dioma kumpul mertua ya radiusir mertua kumpul bojo ya radiusir bojo aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi urip nak guyu do banter wis bengak-bengok indahu kutu yaumi dina iku iso mangan iku faka'anna makhizat lahu dunya bi khadafiriha. Anggap ae kowe itu sak donya. Lha wong paling sugih gawe kolam renang paling 100 meter persegi. Kowe ndelok laut renang sak kapoke. Supaya urip kuwi sing gampang ya terus. Kok senengane repot to? Senengane repot. Pokoke kula kepengin niku jenengan syukur lho. Pokoke lho gimana ini pokoknya ini kampanye syukur lah pokoknya karena tadi coba yang biasa dungo-dungo itu dikurangi lah syukurnya dulu yang lho sama tak arani doa yang mandi itu dimulai apa? Asana Allah tinggi mana doa dengan syukur? Syukur, Nabi itu kalau berdoa itu nyifati Allah panjang sekali alhamdulillah ya hamdan kasiron terus wa'aswa'ya hamdan wa'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yang bakhili jalil jika adhim sultanik lanuhsi sana'an alika anta kama atnai ta'ala nafsik antal muqaddim wa antal mu'akhir wus panjang sampean kan gak muqaddimai suwidi dungane sing wus gak dia 13 keluar kan sering maus ikhya itu kalau muji pangeran itu sampai lupa Imam Ghazali saking panjangnya. Sama delok dunga-dungane Nabi itu. Kalau muji Allah itu panjang sekali. Dungane sithik. Nak jenengan mukadimae alhamdulillah rabbil alamin ambek angop. Pas donga ya Allah ya Rabbana tumenanan. Wis gak dietika itu. Jadi saya mohon sekali nggih, pokoke agama ini harus bi farohin wasyukurin. Kula donga sing paling kula kenang sampeyan Mbah Mun ngene wis farihi namuna amin. Semuanya kita iku wis pokoke seneng. Makanya kula suwun suwun-suwun lha supaya beragama terus seneng. Rodi itu bila roba, rodi itu kula nak maknane iku marem lha, marem di pangeran Allah iku marem. Ada Sayyidina Ali lho. Kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Pun Gusti tek bangga kula dadi manusa mergo pangerane jenengan. Ya cara di pangeran Firaun kan yo ribet wae. Wis mati tenggelam dadi ton terus wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Kula lu seneng banget mergo dadi kawulane jenengan. Misalnya dadi kawulane presiden ya iso coplok. Kawulane menteri kadang ketangkep KPK. Kawulane wong sugih kadang bangkrut. Ribet kan? Makanya beliau ngendikan kafani izan antakuna li robban wa kafani fakhran an akuna lakana apa abdan. Terus niki kula rada provokatif lho. Semurki zaman akhir sampai pandemi ngeten wis ra syukur wis ribet. Pokoke ra syukur wis ribet. Mbok niki mbok bener mbok ora wis ra penting cara kula. Misale kula ra bener sampean luweh nemen. Biasa mawon padha ra bener. Misale kula salah ya pancen mboten maksum. Misalnya bener ya pantas, kalau dididik Mbah Mun, pokoknya ini sepada pantas sih. Maksudnya santai mawon, biasa mawon. Namanya sampai lebih bener di bangkulo, tetap salah kan. Terus tetap salah kan. Maksudnya orang bener kok, diomongin sih gak bener. Berarti malah sama aja. Bagian dari gak benar itu sendiri. Dengarkan ya, Quran itu turun, mustameknya, pendengarnya itu zaman itu kan orang kafir semua. Makanya pertanyaannya itu untuk jadi ahli tafsir itu syaratnya ada enggak? Ya syaratnya ada, harus paham itu. Lalu syaratnya paham itu apa? Untuk Quran itu syaratnya satu, ya dapat hidayat itu. Karena kalau kita pakai standar apapun itu enggak bisa. Karena banyak orang kafir dulu karena punya pengetahuan yang baik tentang uslubul kalamil Arab, itu Quran turun itu memahami dan paham. Ini termasuk yang diceritakan Sahibus Sahih, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu cerita ada orang namanya Jubair bin Mut'im, itu kafir. Seorang lagi ya, Jubair bin Mut'im itu kafir. Dia datang ke Madinah untuk negosiasi Asra Badrin, tawanan perang Badar. Delalah pas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat maghrib, baca surat Wattur wa Kitabim Mastur fi Raqim Mansur. Si Jubair ini mendengarkan itu kok enak. Nah dia mulai argumentasi kekafirannya terganggu, logika kekafirannya terganggu. Itu ketika Allah mulai mempertanyakan, am khuliku min huiri syai'in. Kalau kalian merasa Tuhan, mbok kamu itu merasa hidup tanpa pencipta. Ya sudah, kalau kalian merasa Tuhan sebagai subjek, sebagai aktor sejarah, kalian harus khuliku min huiri syai'in. Manusia itu diciptakan tanpa pencipta. Atau amhumul khulikun, atau kalian memang pencipta. Lalu kalau kalian pencipta, pertanyaannya Allah, am khalaqus samawati wal ard. Apa kalian semua atau mereka yang kafir itu pencipta langit dan bumi? Terus bala yukinun, pasti mereka tidak pernah berpikir sebagai pencipta langit dan bumi. Walhasil ketika surat itu selesai dibaca, Jubair bin Mut'im langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dia masuk Islam. Ya, terus dia masuk apa? Islam. Ini bukti bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir dan bisa menjadi sababul hidayah. Sebab itu saya pastikan jika Quran itu dikaji orang non-muslim dengan niat belajar, itu harus diberi hak. Wa in ahadu minal musyriki nastajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah summa ablihu nawa ma'amanah. Jika ada orang kafir minta akad aman supaya dia bisa belajar Quran, harus diberi hak. Karena awal-awal Quran itu saking fasohahnya, saking jameknya, saking jelasnya, bahkan aslama Umar mergo bistima'ihi atau bisama'ihi ayat Al-Quran. Wakadhalika aslama Jubair bin Mut'im juga ketika mendengar ayat Quran. Pertanyaannya kan, dia ketika mendengar itu muslim apa masih kafir? Masih apa? Kafir. Dan aslama setelah mendengarkan ayat apa? Quran. Ini nanti saya terangkan secara logika mukjizatnya. Terus ini sekaligus pamit kalian pengurus menara juga, utamanya Pak Najib, ya Haji Najib. Saya akan suasananya ngaji seperti ini dan insya Allah selalu pakai Bukhari di bab Fadhailul Quran atau Mukjizatul Quran. Nanti setelah niki do ngopi mulai uteke itu merap. Ning Jawa iku ribet niki cara disiplin ngaji wis kriminal. Kok ana kopi ana ngaji mesti wong eling kopi sik. Sajane cara disiplin ngaji ku kriminal. Tapi wong niki mboten disiplin dadi pun. Kula waca guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita Islamnya Jubair bin Mut'im. Yes, di Bukhari saya juz 3 halaman 193, kalau di Fathul Bari juz 9 halaman 583. Ini nanti ngaji sampai jam 3. Nanti jadi kalau jam 3 top. Kau yang kita sampean seneng nganti jam telu. Nah kita era faham ya seperempat jam. Ya haddatsana al-Humaydiyyu haddatsana Sufyan qala qala haddatsuni 'ani Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur falamma balagha hadhil ayat am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun terus am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun kada qalbi ayatiron kada meh-meh apa qalbi ati insun iku ayatiro yang tau terbang apa qalbi hampir hatiku itu hilang nyaliku sebagai orang kafir itu hilang karena argumentasi saya kalah kalah itu ya kalah jadi karena Allah itu sangat rasional. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang Allah itu zat paling fair, paling kalau boleh dibahasakan tuh ngajak kita sangat-sangat rasional. Saya berkali-kali ngaji bilang untuk menafikan Tuhan selain Allah itu Allah cara nantang itu sederhana sekali. Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kalau kalian punya Tuhan selain saya, kata Allah tidak apa-apa. Asal yang kamu tuhankan itu punya reputasi lah. Ketika aku bangun langit itu ya urun-urun tau apa. Melok gawe langit ora, urun semen ora, kok melok jadi pangeran ubi. Jadi aruni. Yang kamu pertuhankan Fir'aun Namrud, ketika aku bikin bumi itu di mana? Kan tidak ikut. Tahu-tahu lahir di bumi, tahu-tahu sebagai Tuhan. Ini apa-apaan itu. Jadi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Jadi kalau kata Allah ini yang pikirannya juga benut enggak apa-apa kamu tuhankan selain saya kata Allah tapi am khalaqus samawati wal ard apa lata uzza hubal punya reputasi menciptakan langit bumi enggak kan bal yuqinun lalu Namrud Fir'aun dan sebagainya am khuliqu min ghairi syai'in apa mereka itu lahir sendiri tanpa pencipta enggak juga kan. Nah logika-logika itulah yang menjadikan Jubair bin Mut'im, Sayyidina Umar, Khalid bin Walid, banyak yang menjadi masuk napa? Islam. Tapi logika yang dibangun Quran ini kita sudah mulai lupa. Karena tadi surat ini kasih hati ini, saake Quran. Pagi ah mari di duwe, ro'at nyepet nawang mati, kan sudah kasih hati, sudah. Jadi bayan arah mati-mati diwacana surat napa? Ro'at. Dia lupa secara fikih itu hukumnya gimana itu, apa kotil enggak itu. Ada orang mau mati tidak mati-mati, kamu bacakan ro'at langsung mati. Ini pembacanya ini kotil apa enggak, ini harus dibaksul masail di Mujib Menoroh. Karena sebelum dibacakan ro'at itu enggak mati-mati, setelah dibacakan mati. Ini kategorinya itu kotlun amdul khotok apa khotok, sibul khotok apa. Jadi Quran itu menjadi hilang mujizatnya kalau kita terus ngomong kasiat ya. Waqi'ah terus mari di duwe ro'at nyepet nawang napa mati terus surat Baqarah itu mari tolak napa apa terkenalin tolak santet ya. Ya sebetulnya enggak apa-apa tapi yo sakake Qur'ane lah jangan ya tetap fungsi dasar Quran ya dabaru napa ayat. Mungkin kalau terangkan di sini kada qalbi ayatiro kula waos ya tengene Fathul Bari ka'annahu inzija inzi'ajun inda sama'i hadil ayat atau inda sima'i hadil ayat kula maca dua kali karena kalau sampai di guru sing macane simak guruku maca simak Gus Bak sama istak waca ping pindho inda sama'i hadil ayat untuk inda sima'i hadil ayat li fahmihi ma'naha wa ma'rifatihi bima tantum manatku fafahima al-hujjata fastadrokaha bilati fitobih wadhalika min kaulihi amkhuliku min huiri syai'in terus sampai amkhuliku al-makna amkhuliku min huiri khuliki wadhalika la yajuzu terus li'anna ma la wujuda lahu kaifa yakhluk wa idha batolal wajhani qomatil hujjatu alaihim bi'anna lahum khulikon. Begini kalau terang lagi, buatan sesampaian kulino argumentasi Quran. Ketika Allah menafikan Tuhan selain dirinya, saya ulang lagi, ketika Allah ingin menafikan Tuhan selain dirinya, sebenarnya argumentasinya itu gampang sekali. Kita tahu di awal juz 6 misalnya, kul ara'aitum ma tad'una min dunillah Ara'aitum ditafsir-tafsir akhbiruni. Coba saya kasih tahu ara'aitum ay bima'na napa? Akhbiruni. Coba kasih tahu saya. Kalau mereka itu Tuhan, apa reputasinya? Aruni, tunjukkan ke saya. Madza khalaqu minal ardi? Ketika aku menciptakan bumi itu mereka urun apa? Fir'aun lahir di bumi, Namrud di bumi, Nabi Isa di bumi. Semua yang kamu Tuhan kan lahir di bumi. Lalu ketika bumi diciptakan, kontribusi mereka itu apa? Mbok kalau yang merasa jadi Tuhan tuh mbok yo gawe lah urun gitu. Sekamangane iku yo wong iku ana kualifikasine, nek dadi kiai iku yo tau mutolaah. Tau ngaji bafa'il macam-macam lah pokoke. Nek dadi wong sugih iku syaraté yo diwarisan atau pekerja keras. Kan kabeh ana syarat. Mosok dadi pangeran tanpa kualifikasi, dadi presiden yang menang di pemilu gitu. Ini jadi Tuhan kok tidak punya reputasi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun? Bisa malah, buat jadi Tuhannya bumi ya reputasinya menciptakan bumi. Lah Jubair bin Mut'im itu orang kafir, saya ulang lagi orang kafir. Terus Allah membombardir dengan argumentasi am khalaqus samawati wal ard. Yang kamu Tuhankan apa menciptakan langit bumi? Am khuliqu min ghairi syai'in. Apa yang kamu Tuhankan itu wujud begitu saja tanpa pencipta. Wos pokoknya dibombardir gitu. Sampai beliau tidak kuat, akhirnya matur Rasulullah asyhadu annaka asyhadu alla ilaha illallah wa annaka nabiyyu Rasulullah. Jadi dulu itu mukjizatnya Quran itu orang kafir saja tahu. Saking dahsyatnya, logika yang dibangun itu saking dahsyatnya. Dan itu murni argumentasi ilmiah, bukan jimat mboten. Terus diwaca sakmene ambek poso, iku mboten enten wonten mriyane. Yes, pokoknya memang ilmiah. Saya punya sekian contoh. Sampean boleh enggak percaya, tapi kebangetan arep percaya. Dulu diantara sifatnya Rasulullah, saya sering ya kadang-kadang ya kepengen emosi lah, wong dikandani pangeran kok angel ora karuan. Tapi dulu para nabi itu disifati Allah, qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Orang-orang kafir dulu disalahkan Allah karena sudah ada bayyinah. Bayyinah itu kebenaran yang ketok welo-welo, begitu jelas. Sehingga Allah ketika mensifati kekasihnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut status yang ditonjolkan Allah itu apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul rabbayna. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufan mutahhara. Orang kafir yang ngotot terhadap kekafirannya, baik ahli kitab maupun orang musyrik, itu tidak akan tercerabut dari akar kekafiran, sehingga datanglah bayyinah. Bayyinah itu kejelasan yang benar welo-welo. Siapa itu? Rasulun minallah yatslu suhufam. Nah, benar welo-welo itu karena argumentasinya dibenturkan. Saya ulang lagi, dibenturkan. Saya beri sekian contoh argumentasi yang dibenturkan. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji. Lama sekali, ya saya ulang lagi, lama sekali cara berpikir orang kafir, entah kafir Cina, entah kafir Quraisy, itu sama. Di mana-mana Tuhan itu penyelesai problem. Pikiran mereka, kalau problem itu banyak ya Tuhannya harus banyak. Makanya ada dewa petir, dewa apa, dewi keberuntungan, macam-macam. Di orang kafir jahiliyah juga sama. Ini Tuhan spesialis hujan, ini Tuhan apa, sesuai fungsinya. Sehingga ketika Rasulullah itu datang membawa konsep satu Tuhan, mereka protes. Disebut aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu, padahal problem kita ini banyak. Inna hadza la syai'un ujab, ini aneh. Tapi Nabi secara telaten adu argumentasi. Kalau kamu sebagai pembantu, sebagai budak, lalu majikan Anda banyak, semuanya punya perintah yang beda-beda, kamu suka apa enggak? Ya enggak suka Muhammad. Enak mana majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhan kamu majikan kamu, kalau Tuhannya banyak, perintahnya beda-beda, habis kamu. Ya sudah, amat Tuhannya satu saja. Itu namanya bayyinah. Bayyinah itu argumentasi yang enggak terbantahkan. Nah, itu yang disebut hatta ta'tiyahumul. Itu disebut doroba wa umatala rojulan fihi syuroka umutasyakisuna wa rojulan salamal li rojul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Jadi ketika mereka dijak argumentasi, okay, mat, kalau majikan banyak itu gak enak, enak majikan satu. Warabbukum sayyidukum, Tuhan kamu itu majikan kamu, maka enak satu. Okay, Muhammad, kita terima konsep itu. Alhamdulillah akhirnya mereka Islam. Nah sekarang enggak, berjuang ngamuk ya. Dijak logika itu rapati gelem. Begitu juga tentang syirik. Saya berkali-kali kalau ngaji cerita, saya sebagai manusia mungkin atas nama hati saya sering tidak ikhlas. Tapi atas nama ilmu itu saya ikhlas terus. Gak pernah ada ikhlas atas nama ilmu. Saya beri contoh, sampai aku ben ikhlas permanen. Meskipun aku sepotonganmu ya ikhlas, tapi ini latihan, jadi latihan. Ya ini saya beri contoh, nanti setelah pulang ngaji ini pasti ikhlas. Secara ilmu paling enggak. Ya saya ulang lagi secara hati, segera roh hati, sebanyak kepentingan lah jadi hati. Lama sekali kita ikhlas mengatakan ini putih, ya kan? Kertas ini putih apa hitam? Putih. Kamu ikhlas enggak? Ikhlas kan, enggak ada yang bayar. Kan kamu mengatakan putih kan enggak bayar. Terus peci saya ini orang pasti sepakat ini hitam. Dan lama sekali orang mengatakan ini hitam. Tanpa ada yang gaji. Nah kenapa kita ikhlas? Karena memang faktanya ini putih. Sehingga kita katakan putih. Peci hitam, faktanya juga hitam. Sehingga kita katakan. Pertanyaannya, kenapa ketika Allah kamu katakan Tuhan, kamu udah ikhlas? Padahal kamu mengatakan ini putih-putih, gak ada yang gaji juga mau. Alasannya apa? Karena ini fakta. Gak betul. Sekarang Allah Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Loh kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu nunggu opa? Loh itu ngawur tau lah coro ilmu. Boten ngawur, boten. Ngawur kan? Harusnya kalau mengatakan fakta itu yang ikhlas. Putih kita katakan putih, hitam kita katakan hitam. Meskipun gak ada yang bayar. Nah itu ilmu. Maka kalau kita dengan ilmu nyembah Allah mesti ikhlas. Ya Allah memang kau Tuhan ya tak sembah. Atas nama ilmu loh saya ulang lagi, atas nama. Tapi kalau atas nama hati, Gusti nggih nyembah lah Gusti nyuwun opah lah kula niku kan. Maksudnya ku yo piye no, dadi ribet. Makanya di bab fakta itu Allah ngendikan waman azlamu mimman abadani li jannatin aw narin. Laulam akhlu jannatan wala naran alam akun ahlan al-utoah. Siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang menyembah saya yang karena takut surga atau ingin masuk surga atau takut neraka? Andaikan saya sebagai Tuhan tidak menciptakan surga atau neraka, apa terus saya tidak dituhankan? Umpama pangeran ragai swarga neraka tetap pangeran ora? Tetap pangeran kan? Jadi ilmu itu beda dengan rasa, ilmu itu pasti objektif. Nah, dulu saya ulang lagi, orang kafir itu dijak begitu itu mau. Sehingga ketika mereka Islam, Islam hari pertama, saat itu juga langsung ikhlas. Karena logikanya permanen. Saya beri contoh. Orang kafir itu kan pernah nganggap fungsi Lata, Uzza, Hubal, Manat itu setingkat sama Allah. Padahal mereka adalah, oleh mereka dianggap syarik, dianggap setara, dianggap mitra, dianggap sederajat dengan Allah. Sehingga mereka diceritakan Allah, Balhum kaumu ya'adilun. Mereka komunitas kaum yang menyamakan selain Allah dengan Allah. Padahal gak mungkin kan, selain Allah setara dengan Allah kan gak mungkin. Wiku dulu lan rangno kangelane sak boleh. Cara gurune kuwi. Di gurune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku nerangkan sekali itu orang kafir paham semua dan semuanya masuk Islam. Itu hebatnya bayyina hatta ta'tiyahumul bayyin. Nabi cara nerangkan diajari Allah begini. Misalnya saya kerja keras kemudian beli Innova. Ya atau adol warisan beli Innova. Kemungkinannya kan kerja keras atau warisan. Utawa ngerayu mertua kelar tuku Innova kemungkinan itu sing rada dake itu jalur pintas ngerayu mertua lewat bojone maksudnya semacam-macam lah apapun itu ciri khas pemilik itu enggak ingin orang lain itu setara dengan dia. Kowe kerja keras nabung puluhan tahun beli Innova kemudian teman kamu udah ikut beli cara nguasai Innova itu sama dengan kamu nak nyiler atau pamit atau bensini sok enak ide kowe mangkel gak kira-kira. Kamu punya rumah, sono wong mlebu sonang-sonong kayak pemilik. Kamu mangkel enggak? Mangkel. Nah, Allah cara membuat tamsil itu ya begitu. Halakum mimma malakat aymanukum min syuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Coba kalau kamu punya barang kata Allah, kamu punya barang, punya sesuatu. Dan itu milik kamu karena kamu yang beli. Kemudian ada orang lain yang cara memilikinya sama dengan kamu. Mau enggak kamu seperti itu? Ya enggak mau Muhammad, ini milik saya kok ada orang lain yang merasa setara dengan saya, enggak mau saya. Kalau orang lain mau pinjam ya harus ngemis-ngemis lah, harus dodok-dodok. Ya seperti itu Allah, Allah itu bumi itu yang menciptakan Allah sendiri. Kemudian kamu menyertakan orang yang tidak ikut menciptakan setara dengan Allah. Ini apa-apaan? Oke, Mat. Kalau gitu Allah lah syarikalah. Jadi itu tamsil apa? Saya ulang lagi ya. Kalau kamu beli Innova, mau enggak ada orang lain yang cara menguasai Innova itu setara dengan kamu? Mau enggak? Enggak mau kan? Bahkan istri saja nak nganggo kudu pamit. Nah lagi nengengan, harap nengengan ya boleh. Tapi apapun itu kan tetap saja harus pamit, harus prosedur. Namanya tidak ikut punya. Nah itu kemampuan ini yang mulai hilang di umat Rasulullah. Jadi Nabi itu punya fatona. Fatona itu kecerdasan untuk memberi penjelasan. Disebut orang kafir itu tidak akan infikak, tercerabut dari cara berpikir mereka. Munfakin hatta ta'tiyahumul. Nah bayinya itu siapa? Rasulullah minallah yatlu suhufam utah. Jadi Nabi itu kalau memberi penjelasan itu gampang sekali. Baik itu penjelasan akidah maupun penjelasan fikih. Dulu di Medina itu abkhosun nasi kailan. Orang Medina itu orang paling curang kalau dagang dulu sebelum Rasulullah datang. Sehingga misalnya mau beli pelem, pelem itu mangga itu, pentil ya dihitung pelem. Jadi busron itu kurma pentil ya dihitung kurma. Misalnya kulaan pari ijo wis dituku, padahal urung jelas dadi padi. Dan nanti kalau kena badai angin ya sudah, apa itu uang itu gak kembali. Ketika Rasulullah datang, Nabi mau tanya, sampai tuku apa? Tumbas pelem. Sekarang satu pohon pelem dituku 2 juta, itu rego pelem atau rego pentil? Mbak sampean jawab ya. Pentil kan gak nurgane, sesak meneh niku. Ndak ketika dibayar 2 juta itu rego pentil apa rego pelem? Pentil lho, mbok. Ketika pentil sak meneh dituku 2 juta satu pohon itu rego pelem atau rego pentil? Pelem kan. Sekarang faktanya pentil apa pelem? Pentil. Makanya Nabi terus tanya. Kul ara'aitum in mana Allahu as-samrah fa bima yastakhilu ahadukum mala akhi. Banyak tak apa loh hadis-hadis. Andaikan nanti pentil ini kena angin, kemudian 2 juta itu bayari apa coba? Diarani bayari pelem rantuk pelem. Dibayari pentil, pentil wae wargane 2 juta wong dipangan yo ora kenek. Akhirnya wong Medina sadar betapa buruknya sistem perdagangan mereka. Wong pentil kok diregani 2 juta. Semenjak itu ada fikih boleh jual pentil itu ba'da budui solahiha, setelah jelas-jelas jadi pelem. Paham ya? Dan Nabi cara nerangkan gampang. Fabima yastakhilu ahadukum mala akhi. Lalu alasan halal itu apa? Kamu mengambil uang 2 juta atas nama apa? Atas nama pelem ya Rasulullah, di pelemnya. Atas nama pentil, mosok pentil regane 2 juta. Jadi akhirnya orang Madinah sadar semenjak itu tidak jual buah-buahan qabla budui solahiha, sebelum kelihatan berstatus napa? Samroh buah. Jadi Nabi itu orang yang kalau menjelaskan itu gampang sekali. Dulu itu Nabi pernah dibuli orang Bedui. Nabi pernah ngendikan la adwa wala tiarota wala hamah. Tidak ada penyakit menular. Ya ada orang Bedui itu iseng. Iseng itu ya iseng. Ada unta gudigen, dijejer unta waras. Akhirnya sing waras melok gudigen. Si Bedui ya rada kurang ajar. Rasulullah ditimbali. Ya rada kacau ngiwanya. Alhamdulillah kaum kudus. Ya Rasulullah katanya engkau tidak ada penyakit menular. Ini unta ini tidak gudigen, tak jejer yang gudigen ikut gudigen. Terus Nabi, Nabi banget pinter ya. Dikira Nabi itu kan kalah. Nabi jawabannya enak. Faman a'dal awwala. Semua rawi membaca al awwala. Faman fam mongko te sapa ada maringi nular sapa man al awwala sing pertama. Ya nek iki jarimu ketularan iki, lha iki ketularan sapa? Sing pertama gudiken. Wah iku asli, lha ya maksudku ya sing iki. Jadi Nabi itu gak pernah kalah kalau argumentasi. Nah sekarang banyak umat Nabi tambah soleh itu tambah rapat iso mikir biasanya. Makanya Mbah Mun terkenal bikin jargon zada khusyuan zada jahlan ini. Karena kemampuan fatona itu juga harus diwaris. Saya beri contoh ini ngaji hujjah, ini masih ngaji tentang Quran. biar kamu tahu kualitas Quran itu mukjiz betul. Ini tak bacakan dua kitab yang permanen itu Bukhari. Saya bawa usul fikih yang dikarang Abu Bakar Al-Baqilani, gurunya Imam Haromen. Jadi mbah gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali ngaji Imam Haromen. Imam Haromen ngaji namanya Syekh Abu Bakar Al-Baqilani. Itu orang top, orang terkenal sekali. Itu ngarang kitab namanya I'jazul Quran, itu yang dipakai hampir semua ulama itu. Saya pernah belajar itu pas musim haji. Saking sakralnya kitab itu tak baca berkali-kali pas musim haji, I'jazul Quran. Orang kafir itu kan otaknya sudah error, tapi kandanannya angel. Dan itu kalau kita salah ngelola argumen itu bisa kalah ya. Saya beri contoh ya. Ketika Nabi Musa memaklumatkan sebagai Nabi, itu Fir'aun tanya, Wama Rabbul Alamin, lalu Tuhan Rabbul Alamin itu siapa? Jawabnya Musa gak normatif, Rabbus Samawati Wal Ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun enak aja gampang. Ma'alim tulakum min ilahin huiri, saya jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan di bumi saya, berarti ya saya Tuhan. Soal kemungkinan Tuhan di langit, terus Haman dipanggil, Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorkhal la'ali abluhul asbab-asbab samawati fa'attoli a'ila ilahi Musa. Haman, bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Fir'aun. Tuhannya siapa? Musa. Wa inni la'udzunuhu kadhiba. Diulang beberapa ayat. Ada wa inni la'udzunuhu minal kadhibin. Itu ada beberapa ayat. Musa kan kaget. Ini nak piramida jadi, Fir'aun munggah mesti roh pengiran. Maksudnya aku nabi atau roh langsung. Pemenang santri lah barang roh. Jadi kan Fir'aun, Musa akhirnya bingung. Jadi misalnya munggah tenan mesti roh Allah. Padahal kata Musa, kata siapa Fir'aun? Ibnili sorkhal la'ali abluhul asbab. Asbab sama watifa'atto li'a'ila ilahi Musa. Kemudian saya bisa melihat Tuhannya siapa? Musa. Wah jari Musa, wah prono. Ya. Nak munggah tenan tetap roh Allah. Jari Allah gak ono. Wong Fir'aun itu kadang geblek. Agar gak roh berarti gak ono. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Beralih argumen, saya ulang lagi, beralih argumen. Ya sudah, definisinya tidak seperti itu Tuhan, definisinya tak rubah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Saya mengerani buyutem. Wah, itu langsung sak majlis separuh itu iman. Wah, ini nak Fir'aun pangeran, buyut-buyutnya rana pangeran. Karena pangerannya datang terlambat. Ini aneh, pangeran disik buyute piye? Mung buyute ra pangeran kok putune. Pangeran. Akhirnya Fir'aun langsung cara Jawa semane wah entek. Nah, makanya kalau Syekh Nawawi ngendikan, kalau debat kok wis muring-muring wis ra ilmiah. Makanya terus Fir'aun la as'alannaka minal masjunin, mung tak penjara wae. Dia sudah ada ilmiah lagi. Ketika Rabbus samawati wal ardi, Fir'aun masih berusaha ilmiah. Saya kemana-mana dituhankan fil ardi, maksudnya di bumi. Soal kemungkinan di langit, saya nanti bikin bangunan, mau lihat Tuhanmu Musa. Tapi ketika dipojokkan dengan Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Entek Fir'aun. Waduh. Aku de bapak, de mbah. Mbahku ya ora pangeran kok putune pangeran. Berarti mbahku tanpa apa? Pangeran. Wah, ribet iki. Penjara Fir'aun Musa. Jadi emosi dene karena sudah enggak bisa debat. Jadi semua nabi itu ciri khasnya itu punya kemampuan argumentatif. Makanya nabi itu harus fatona, harus punya kecerdasan. Dan itu juga yang dilakukan Quran ketika nafyu uluhiyati ghairillah, ketika menafikan bahwa selain Allah itu pasti tidak Tuhan. Ya tadi, kalau Allah itu punya pesaing sebagai Tuhan, ya namanya Tuhan, reputasinya ya aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Mungkin kalau orang-orang tajwid hanya nekuni fis samawati tuni itu, fis samawati tuni itu kan urusan tajwid ya. Tapi kalau kita yang ahlul makna itu nekuninya, kalau merasa Tuhan itu ya punya reputasi. Di antara reputasinya itu ikut menciptakan langit dan bumi. Nah dengan demikian namanya bayina. Bayina itu kebenaran yang ketok welo-welo. Sehingga orang kafir itu tidak bisa berbantah-bantahan lagi. Dan ini disebut munfaqa lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam utahar. Makanya orang kafir dulu itu matur nuwun tenan mbek Islam. Mergo qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Terus ini yang terakhir Karena saya tabarruk sama para sahabat. Ketika tahun kedua, tadi Gus Zulfur menyinggung perang Badar. Ketika tahun kedua, itu baru kedua dari Hijriah. Itu para sahabat itu sudah banyak yang hafal Quran dan faham, padahal baru tahun kedua. Yaitu yang bawah itu Mus'ab bin Umar. Itu ketika Rasulullah mau perang Badar dan istasyar, meminta musyawarah sama orang-orang Ansor, istasyarul Ansor. Karena orang Ansor itu hanya punya kompensasi, jika engkau ya Rasulullah ke Madinah, Yasrib dulu, maka kita akan melindungi engkau sebagaimana kita melindungi nisa ana wa abna ana. Tapi masalahnya perang Badar itu Rasulullah harus keluar dari Madinah. Rasulullah sehingga khawatir jangan-jangan orang Ansor tidak berkomitmen dengan perjanjian itu, karena itu di luar apa? Perjanjian, karena sudah keluar dari Madinah. Ketika istasyarul Ansor, apa kata itu? Mikdad bin Aswad, ada yang nulis Mikdad bin Amr, karena bapaknya namanya Amr, cuma dia masyhur disebut Mikdad bin Aswad. Ada rawi yang mengatakan itu Sa'd bin Mu'ad, tapi yang jelas itu Mikdad bin Aswad. Ini ingat ya, tahun kedua dari Hijriah. Apa kata Mikdad? La naqulu laka kama qalat banu Israil fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, kamu jangan khawatir kalau kita-kita ini pecundang kayak orang Bani Israil. Orang Bani Israil itu kurang ajar sekali. Mereka yakin kalau Musa itu orang hebat. Dan tentu Allah adalah zat yang super. Ala kulli syai'in. Kalau Allah itu superior, kemudian kamu kenapa susah-susah ngajak kita? Buat jenengan sama Allah datang lawan Jababiro, tak tunggu beritanya. Itu kadang-kadang santri sekarang ya kayak Bani Israil. Itu kalau ngerti kiainya keramat, misalnya Gus Zulfur lari-lari seminar keramat, terus kiai itu sudah serau usah diaturi. Jadi kadang keyakinan itu ya salah. Seperti tadi, Nabi Muhammad itu para pangeran, nah perang rasa dibantu, kan bisa melibatkan Jibril, Israel kan selesai. Itu bisa fatal kalau seperti itu. Banyak loh kiai-kiai keramat ngeluh gitu karena santrinya terlalu kultus keramat, terus santrinya ora mikir kiai ini. Ini buatan nyindir loh, fakta gitu, terus biasa mawon. Dan terus menurut saya itu tradisi yang salah. Kalau di Sidogiri itu santri yang paling miskin pun itu misalnya akhir sanak, tapi enggak perlu ditiru, syukur itu orangnya ikhlas enggak perlu ditiru. Itu misalnya santri satu sih urunan 10 ewunan, 20 ewunan diaturkan gurunya. Karena adat Madura itu panen jagung ya gurunya punya hak, panen apa saja ya gurunya. Itu enggak nunggu kaya. Kalau adat sarang kan enggak nunggu jadi alumni, jadi kaya baru ingat kiainya. Itu kalau tepaan kiainya sudah meninggal kan terus repot gitu. Itu kata orang tadi siapa itu Mikdad bin Aswad. La naqulu laka kama qalat banu Israil. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Tapi silahkan ya Rasulullah, engkau berangkat. Kita-kita akan mengikuti engkau ikut perang. Artinya apa? Mereka bisa memahami Quran, meskipun itu kisah tentang Bani Israel. Mereka tahu sindiran Quran, mental yang benar kayak apa, yang salah kayak apa. Dan itu yang ditiru kitab Fathul Mu'in. Misalnya kitab Fathul Mu'in menulis begini. Misalnya, waktu sanu misalnya, as-sholat dinasatin. Atau wayusannu nasatun disolatin. Disunatkan kalau mau sholat itu sumringah, kelihatan happy, kelihatan senang. Wayusan lunasatun disolatin. Terus di penjelasannya sederhana. Fa inna Allah ta'ala dhamma li tarikihi wa qala wa idza qamu ila sholati qamu besar. Kalau mau sholat itu harus kelihatan sumringah, happy, kelihatan senang, isek, bronto, mau sholat, mau ketemu Allah munajat. Karena Allah itu mengkritik dhamma, mengkritik orang yang meninggalkan nasyat. Yaitu kalau mau sholat aras-arasan. Terus beliau menyitir wa idza qamu ila sholati qamu besar. Sehingga ketika kita baca tentang orang munafik, bukan berarti itu orang munafik di sana, kita di sini. Seakan-akan kita terbebas dari sifat orang apa? Munafik. Itu bukan da'bu ulama ina, bukan ahwal ulama ina. Ahwal ulama kita ketika baca Quran adalah otomatis kita memahami. Dan memahaminya itu bisa mafhum yang luar biasa kayak tadi. Kayak yang saya ceritakan tadi Harun Ar-Rasyid, kayak siapa tadi Mikdad bin Aswad, dan kayak tadi Fathul Mu'in. Sama dengan model-model karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau ngarang kitab itu sebenarnya sederhana. Setelah kita teliti itu semuanya ya sederhana sekali. Artinya ayat yang dikutip itu sering kita baca. Tapi beliau secara indah, secara menakjubkan, itu bisa ngambil kesimpulan yang luar biasa. Saya punya kitab Mufradat yang dikarang oleh beberapa ulama. Dan beliau cerita tentang kehebatan Sayyidina Ali dalam menafsirkan Quran. Kata Sayyidina Ali, saya tidak bisa membayangkan dahsyatnya angin ketika mengobrak-ngabrik kaum Mu'ad. Karena anginnya itu angin balik loh, katanya, gak terkendali. Ya, karena Allah punya tradisi begini, kata Sayyidina Ali. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Segala sesuatu itu terukur dan saya turunkan juga dengan ukuran yang pas, biqadarin ma'lum. Tapi ketika Allah mensifati angin yang untuk kaum Ad, disebut birihin sorsorin atiyah. Atiyah maknanya balik loh, pakai tak. Iya, pakai tak. Terus yang sebagian ayat tentang Nabi Nuh. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Togho itu maknanya lacut. Jadi air sudah gak terkendali, kayak di luar kendali malaikat. Sudah togho, sudah balelon. Saking balelonnya yang main hantam saja, kata Sayyidina Ali. Sehingga dua ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya banjir, karena diredaksikan taghal ma'. Begitu juga betapa dahsyatnya angin, karena disebut dirihin sorsorin atiyah. Jadi yang namanya atiyah itu pakai to, ini ain to ya, ini yang pakai apa? Ain alif ta. Jadi dari mufradat ini kelihatan bahwa benar-benar dahsyat. Karena Allah punya adat segalanya terukur. Ternyata di situ disebut tohonya semuanya sudah keluar dari apa? Ukuran. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum. Logika-logika itulah yang menjadikan Jubair bin Mut'im, Sayyidina Umar, Khalid bin Walid, banyak yang menjadi masuk napa? Islam. Tapi logika yang dibangun Quran ini kita sudah mulai lupa. Karena tadi surat iki kasiate ngene, sakake Quran. Faqiah mari di duwe, ra'at nyepet nawang mati kan sudah kasiate itu sudah. Jadi bae nek mati-mati diwacana surat napa? Ra'at. Dia lupa secara fikih itu hukumnya gimana itu? Apa qatil enggak? Ada orang mau mati tidak mati-mati, kamu bacakan ra'at langsung mati. Ini pembacanya ini qatil apa enggak? Ini harus dibahasul masail di Mujib Menara. Karena sebelum dibacakan ra'at itu enggak mati-mati, setelah dibacakan mati. Ini kategorinya itu qatlun amdul khata' apa khata' sibul khata' apa. Jadi Quran itu menjadi hilang mukjizatnya kalau kita terus ngomong khasiat ya. Waqi'ah terus waridi duwe ra'at nyepet nawang napa? Mati. Terus surat Baqarah itu mari tolak napa? Apa terkenalin? Tolak santet ya? Ya sebetulnya gak apa-apa tapi yuk sa'ake Qur'an lah jangan ya tetap fungsi dasar Qur'an ya dabaru napa? Ayat. Mungkin kalau terangkan di sini kada kolbi ayatiro kula wawas ya tengene Fathul Bari ka'annahu inzija inzi'ajun inda sama ihadil ayat atau inda sima ihadil ayat. Kalau mau coba dua kali karena kalau sampai di guru yang macane simak guruku mau coba simak gus bahasa sama istawa coba pindu inda sama ihadil ayat untuk inda sima ihadil ayat lifahmihi maknaha wa ma'rifatihi bima tantum manatku fafahima al-hujjata fastadrokaha bilati fitopi wadhalika minkaulihi amkhuliku min huiri syai'in. Terusnya terus sampai amkhuliku al-makna amkhuliku min huiri khulikin wadhalika la yajuzu. Terus li'anna ma la wujuda lahu kaifa yakhluk wa idha batolal wajhani qamatil hujjatu alaihim bi'anna lahum khulikon. Begini ya kalau terang nongeh, bukan sesampaian kulino argumentasi Quran. Ketika Allah menafikan Tuhan selain dirinya, saya ulang lagi, ketika Allah ingin menafikan Tuhan selain dirinya, sebenarnya argumentasinya itu gampang sekali. Kita tahu di awal juz 6 misalnya kul ara'aitum ma tad'una min dunillah, ara'aitum ditafsir-tafsir akhbiruni. Coba saya kasih tahu ara'aitum ay bima'na napa? Akhbiruni. Coba kasih tahu saya.